Ayeuna nama lain usuk, lain baheula. Bidu anak nu dipenta kasadayana. Kecap tampura nu diteda di kami ektc. Anu geus loba nyieun lembaran catetan kasalahan nu karaha. Setino kuku kuyon kenyoran jati diri organisasi anu resmi babak di diri nyun citra nusa jati gening wanci nu ngarubah kami ayeuna keur diajar neang jati diri sugan bakal ngajadi bisa neundeun kahadean berkahare. XTC anu pinuh kulalakon, XTC anu pinuh uci panon, kiwari XTC bakal pinuh kuku kuyon. Nyorang organisasi anu resmi, ngarojong sabilulungan, ngawangun citra anu sajati. Ayeuna mah lain usuk, lain baheula. Bidu anak nu dipenta kasadayana. Kecap tampura nu diteda di kami ektc. Anu geus loba nyieun lembaran catetan kasalahan nu karaha. Sepinu kuku kuyon kenyoran jati diri organisasi anu resmi babak di diri nyun citra nusa jati ektesek nupinu kulalakon ektesek nupinu kucipanon iwari jeung salawasna ektesepinu bakti diri nyun citra nusa jati gening wanci nu ngarubah kami ayeuna keur diajar neang jati diri sugan bakal ngajadi bisa neundeun kahadean keur kahareup.